Agak maju aja biar suaranya enggak terlalu bising. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Ayyuhal muslimun ikhwana fiddin wa akhwati fillah a'azzaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas kemudahan di mana Allah memberikan hidayah kepada kita untuk bisa di waktu yang banyaknya manusia terlalaikan, di waktu-waktu di mana manusia diliput oleh gemerlapnya dunia, dan bahkan tidak sedikit dari mereka yang barakallahu fikum, mereka tergelincir kakinya menjauh daripada al-haq ini, namun Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menghadiri majalisul ilm. Yang kita berharap kepada Allah, semoga duduknya kita ini senantiasa didasari karena keikhlasan niat dalam rangka semata-mata mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk tujuan dunia. Dikarenakan ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, talibul ilmi la ya'diluhu syai'un liman sahat niyatuhu. Dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad ibn Hanbal, Abu Abdullah, salah seorang a'immah dari kalangan ahli sunnati wal jamaah, beliau menyatakan talabul ilmi, belajar ilmu agama, la ya'diluhu syai'un, tidaklah ada sesuatu pun yang bisa membandinginya, liman sahat niyatuhu, bagi orang yang benar niatnya. Kapan niat tersebut akan benar? Maka ditanyakanlah kepada beliau, maka beliau menjawab, an yarfa'a raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi, yaitu dikala dia meniatkan di dalam belajarnya untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Mudah-mudahan dengan duduknya kita ini, Allah betul-betul akan mengangkat kebodohan dari diri kita, baik dalam bodoh dalam artian tidak mengetahui perkara al-haq sebelumnya sehingga kita tahu, ataupun bodoh dalam artian setelah kita mengetahui al-haq diberikan kemampuan dan taufik untuk bisa berpijak dan istiqomah di atas al-haq yang penuh dengan rintangan dan ujian tadi. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita masih meneruskan membacakan risalah yang merupakan muhadarah beliau Al-Allamah Asy-Syaikh Ubaid ibn Abdillah Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala dalam risalah Al-Qaulul Mudabbaj bi dzikri wasaya fil manhaj, yaitu untaian rangkaian kata-kata yang indah dalam menyebutkan wasiat di dalam bermanhaj, di mana beliau setelah menyebutkan di sana bahwasanya orang-orang yang mengikuti dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah, manhaj yang hak ini, tidak akan lepas dari gangguan-gangguan orang-orang ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, yang mereka senantiasa membuntuti, mengiringi, bahkan mendomplengi dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah, sehingga akhirnya menjadikan orang-orang yang mereka itu tidak sabar dan tidak mendapatkan rahmat dari Allah tergelincir. Naam, tergelincir. Maka kemudian, dan kadangkala dakwah ataupun juga syubhat-syubhat yang mereka lontarkan berpengaruh juga kepada sebagian ahlu sunnah. Maka kemudian beliau menerangkan di sini. Maka dikala terjadi perselisihan di antara orang-orang yang sudah mengikuti sunnah, apa yang harus dilakukan oleh kita orang-orang yang merasa ataupun menginginkan al-haq. Nah, sering kita dapatkan yang demikian. Tidaklah yang demikian dikarenakan yang namanya perselisihan, yang namanya pertikaian, ini merupakan sudah sifat seorang manusia. Sifat seorang manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "La yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk." Allah taala berfirman di dalam surat Hud, "La yazaluna mukhtalifin." Mereka manusia akan senantiasa berselisih. "Illa man rahima rabbuk." Kecuali orang yang Allah berikan rahmat, Allah berikan rahmat kepadanya sehingga tidak berselisih. Apakah ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah menyetujui perselisihan, ataukah perselisihan itu adalah merupakan sesuatu yang boleh kita telolir? Nah, boleh kita, ya sudahlah, biasa, wajar, atau bagaimana? Maka ternyata tidak. Al-Imam Sa'di rahimahullah dalam tafsir ayat ini menjelaskan bahwasanya ikhtilaf merupakan sifat manusia. Namun orang yang Allah berikan rahmat kepadanya, mereka tidak akan keluar daripada al-haq. Tidak akan keluar dari koridor yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mereka itulah orang-orang yang mau terus meniti jalan Ahli Sunnah wal Jamaah. Adapun orang yang tidak diberikan rahmat oleh Allah, mereka akan menyimpang dari jalan Ahli Sunnah wal Jamaah, yang itulah hakikat sebuah perselisihan. Bukanlah yang namanya perselisihan, perselisihan badan. Namun hakikat sebuah perselisihan adalah perselisihan hati, yang mana ini kembalinya kepada perselisihan akidah. Inilah hakikat sebuah perselisihan. Kalaulah perselisihan badan dengan satunya akidah dan manhaj mereka tidaklah menjadi celah di antara mereka. Bahkan Ahlussunnah wal Jamaah hati mereka satu. Ahlussunnah wal Jamaah prinsip mereka sama. Ahlussunnah wal Jamaah tujuan dan prinsip pegangan hidup mereka sama. Yaitu dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang diridhoi Allah. Mencari keridhaan Allah dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang semuanya itu adalah kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Oleh karena itu, Allah mensifatkan sifat-sifat mereka walaupun dipisahkan oleh dimensi, masa dan waktu serta tempat, mereka saling mendoakan satu sama lain. Allah taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu, Rabbana innaka ra'ufur rahim." Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, yang tentunya ini mencakup siapa saja yang datang setelah mereka, baik zaman kita ataupun setelah kita, yang mereka berada di atas al-haq, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami, yaitu saudara-saudara yang telah mendahului kami dengan keimanan, saudara semanhaj, saudara satu akidah, saudara satu agama. 6. Mereka saling mendoakan, hati mereka demikian. Wala taj'al fi qulubina, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati-hati kami, ghillan, rasa benci, rasa dengki, tidak suka kepada orang-orang yang beriman, baik itu yang telah dahulu ataupun yang sekarang, walaupun dipisahkan dengan waktu, tempat, ataupun juga dimensi, namun mereka saling mencintai. 6. Inilah kecintaan ahli sunnah wal jamaah. Namun demikian, ternyata yang namanya perselisihan tetap didapatkan. Maka dari itu, sebagaimana fenomena yang antum dapatkan dari para duat ahli sunnah wal jamaah, kadang didapatkan adanya perselisihan. Maka apakah semuanya benar? Mungkin, karena semuanya membawa dalil. Ataukah semuanya salah? Mungkin, karena yang namanya percelaan dicela, perselisihan dicela. 6. Ataukah salah satu yang benar, salah satu yang salah? Mungkin. Namun bagaimanakah sikap seorang salafi ketika mendapatkan hal semacam ini? Apakah sudahlah yang penting kita nyatakan semuanya benar dengan perasaan, semuanya salah dengan perasaan, yang benar ini dengan perasaan, inilah yang keliru. Inilah yang keliru. Namun hendaknya dia memiliki timbangan untuk menyatakan ini yang benar, ini yang salah. Maka marilah kita simak penjelasan beliau al-allamah Syekh Ubaid hafizahullahu ta'ala di dalam menerangkan kepada kita dikala kita mendapatkan hal yang demikian. Kepada bawa kitabnya. Allah nasta'an. Khairan insyaAllah. Sampai di halaman yang ke-45. 6. Maka kata Syekh hafizahullah ta'ala, lam yaj'alillahu nuran illa fi hadaini. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan cahaya untuk kita berjalan di jalan yang hak ini kecuali pada dua perkara, Alkitab dan Sunnah, yaitu kitabihi alladhi la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa ma min wala min khalfih tanzilin min hakimin hamid, yaitu di dalam Al-Qur'an yang tidak ada satu kebatilan pun di dalamnya. 6. Yang ini turunnya dari Allah yang maha terpuji lagi maha bijaksana. Dan yang kedua, wa sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi mal huda wan nur, di dalam Al-Quran dan sunnah ini ada petunjuk dan juga cahaya. Sehingga menjadi prinsip ahli sunnah wal jamaah salafiyun, mereka adalah menjadikan tolak ukur segala sesuatu kembali kepada Alkitab dan sunnah. Di dalam loyalitas mereka demikian. Maka membedakan bagaimana seorang ahlu sunnah wal jamaah dengan orang-orang yang mereka berbaju ahlu sunnah wal jamaah namun hakikatnya bukan ahlu sunnah wal jamaah, sehingga dikenal sebagai hizbiyun dan sebagainya, adalah dikala mereka menjadikan tolak ukur benar dan salah bukan kembali kepada Alkitab dan sunnah. 6. Sebagaimana hal tersebut sering dinyatakan oleh para ulama Ahlu sunnah wal jamaah, mereka berpegang dengan firman Allah Ta'ala ayat yang ketiga daripada surat Al-A'raf, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya'a qalilam ma tadhakkarun. Ikutilah oleh kalian ma unzila ilaikum min rabbikum, apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Apa yang diturunkan? Al-Quran dan Sunnah. Ikutilah ini keduanya. Wala tattabi'u, janganlah kalian mengikuti min dunihi, selain keduanya aulia, tempat kalian tolong menolong, tempat kalian berloyalitas, tempat kalian membangun kerjasama, saling mencintai dan sebagainya. Membela satu dengan yang lainnya bukan di atas Alkitab dan Sunnah. Sehingga mereka, seorang yang dikatakan hizbi, karena dia menjadikan tolak ukur di dalam ta'awun, nah, mengukur benar dan salah bukanlah dengan Alkitab dan Sunnah. Nah, mungkin dengan perasaan, ya bagaimanapun dia kan banyak jasanya kepada saya tahu dia salah, tapi bagaimana, masa saya tidak mau membalas budi? Nah, masa saya orang yang melupakan begitu saja jasa-jasa dia? Tidak demikian ya akhi. Justru ketika engkau mau membalas budi kepada saudaramu, ketika melihat saudaramu dalam keadaan zalim, ditolong. Karena Rasulullah memerintahkan kepada kita, unsur akhaka zaliman aw madluma, tolonglah saudaramu dalam keadaan dia zalim atau sedang dizalimi. Para sahabat faham kalau sedang dizalimi ditolong, paham ya. Kalau berbuat zalim bagaimana? Jangan kau dukung perbuatan zalim yang ada pada dia. Nah, dinasehati. Tidak mampu menasihati, selamatkan diri antum. Mudah-mudahan yang seperti ini membuat dia tersadarkan. Kenapa sih antum menjauhi saya? Ya karena antum begini, begini, begini. Saya dan saya lebih cinta kepada Al-Haq. Bukan saya tidak berterima kasih, inilah karena saya terima kasih. Saya kenal dakwah ini melalui antum, ya. Dan dakwah ini mengajarkan supaya kita mendahulukan Al-Haq. Nah, jadi tolonglah antum kembali kepada Al-Haq. Ini sebagai contoh. Nah, berarti kita cinta kepada dia, bukan benci kepada dia. Nah, inilah yang diajarkan para ulama kita. Barakallahu fikum. Maka di sini, sehingga bagaimana kita menghadapi orang-orang yang mereka itu berselisih. Maka kata beliau selanjutnya, wa ma'adahuma, selain keduanya, Al-Quran dan Sunnah, minal aqwali wal a'mali, baik pendapat-pendapat, ucapan-ucapan seseorang ataupun perbuatan-perbuatan mereka, falesa fihi mahuda wan nur, tidak ada pada keduanya petunjuk dan cahaya. Kalau begitu boleh enggak kalau kita berdalil, oh itu ada ulama demikian kan berarti benar, atau Ustadz Fulan salaman dengan orang yang sudah dibicarakan berarti dia masih benar? Jawabannya tidak bisa. Kata Syekh Ubaid jelas, wa ma'adahuma, selain keduanya Al-Quran dan Sunnah, minal aqwal, berupa ucapan-ucapan, pendapat-pendapat, wal a'mal atau perbuatan mereka, falesa fihima huda wan nur, tidak bisa dijadikan sebagai petunjuk dan tidak bisa dijadikan sebagai cahaya. Kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Nah, ini yang harus kita pahami. Difahami sampai di sini? Difahami? Insya Allah bisa difahami. Inilah akan masuk. Walihada, oleh karena itu, fa inna min manhaji ahli sunnati wal jamaah, maka termasuk daripada manhaj, prinsip dan dasar jalan ahli sunnah wal jamaah adalah, annahum yazinuna, mereka menimbang, ma yaridu alaihim minal aqwali, min aqwalin nasi wa amalihim, mereka menimbang dari ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan manusia. Datang ucapan fulan, ucapan alan, datang perbuatan fulan, perbuatan alan, mereka akan menimbang. Terus akan menimbang. Ditimbang dengan apa? Bimizanaini, dengan dua timbangan. Wahuma an-nassu wal ijma', yaitu nas Al-Qur'an dan Sunnah, wal ijma' dan kesepakatan para ulama. Naam, Ahlussunnah wal Jamaah mendapatkan perselisihan, mendapatkan ucapan-ucapan, mendapatkan perbuatan-perbuatan seorang manusia, maka mereka akan menimbang tidak terus menyatakan ini benar, ini salah, kecuali ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah serta ijma', nas dan ijma'. Fama wafaqa nasson au ijma'an qabaluh, apapun yang sesuai dengan al-haq, nas dan ijma', maka mereka akan menerimanya. Wama khalafa nasson au ijma'an, adapun yang menyelisihinya, maka menyelisih keduanya, nas ataupun ijma', radduhu ala qailihi kainan mangkan, maka mereka akan kembalikan ucapan tersebut, dibuang, dikembalikan kepada orang yang mengucapkannya. Kainan mangkana, siapapun orangnya, apapun kedudukannya, demikian dikembalikan, walaupun gurunya, walaupun gurunya. Lihatlah Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau memiliki guru selain Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga Al-Harawi, seorang yang alim, memiliki pengetahuan ilmu dari sisi bahasa yang dalam dan juga fikih yang dalam, seterusnya sampai dikenal sebagai Syekhul Islam di zaman itu. Namun tatkala beliau tergelincir karena mendengar pujian yang dilontarkan oleh salah seorang a'immah sunnah terhadap orang yang menyimpang, orang itu pandai dalam hal tafsir, dipuji, padahal dia menyimpang. Akhirnya dia mendekat, ingin belajar, hingga akhirnya nasallahu salamah terbawa kepada pemikiran Asy'ariyah. Lihatlah, terbawa, hingga akhirnya tatkala sudah menafsirkan Al-Quran, sifat-sifat Allah dengan pemikiran yang tidak di jalan ahli sunnah wal jamaah, apa yang terjadi? Kata Ibnul Qayyim, setelah nasihat dan seterusnya, kata Ibnul Qayyim, Syekh dalam Madarijus Salikin jilid yang kedua, kata beliau, Syekhul Islam Habibuna, Syekhul Islam siapa? Al-Harawi, gurunya. Dia orang yang aku cintai, Habibuna, orang yang aku cintai. Walakinnal haqqa ahabbu ilaina, akan tetapi al-haq lebih aku cintai. Dikembalikan ucapan-ucapannya kepada gurunya. Nah, inilah contoh salaf kita. Nah, walaupun gurunya kainan mangkan, bagaimana tidak seorang guru kok ditolak, padahal antum mendapatkan kebaikan darinya. Namun yang namanya al-haq lebih dicintai. Nah, ini demikian. Lah bagaimana supaya kita bisa menempatkan hal tersebut? Inilah koridor yang diajarkan oleh para ulama kita. Walihada, oleh karena itu, fa inna ala sunnati, maka sesungguhnya ahlu sunnah yang duruna ilal mukhalafah wal mukhalif. Kalau terjadi perselisihan terhadap al-haq, maka mereka menimbang dua tinjauan yang ditinjau. Yang pertama, al-mukhalafah, jenis penyelisihannya. Nah, penyelisihannya apa? Ditinjau. Singkatnya, perkara manhaj dan akidah, usul daripada prinsip-prinsip pokok ahli sunnah wal jamaah, atau penyelisihannya dalam perkara ijtihadiyah yang di situ dibolehkan untuk kita berpendapat karena adanya nas yang memiliki kandungan makna yang banyak, atau tidak ada nas sama sekali. Nah, ini demikian ditinjau. Yang kedua, tinjauan yang kedua, orang yang menyelisih, al-mukhalif. Siapa yang menyelisihi? Yang menyelisih ini talibul ilmi, atau seorang yang alim, orang yang baru belajar, orang awam, atau orang yang alim. Ditinjau, hukumnya berbeda. Terus orang alim ini, dia itu alim yang sunni atau alim yang mu'anid bid'ai. Nah, orang yang sudah tahu dan dia ahlus sunnah sebelumnya, atau dia orang yang sudah tahu namun menentang sehingga terjatuh pada perbuatan bid'ah. Dilihat, difahami di sini. Kalau ada perselisihan, maka dikembalikan kepada Alkitab dan Sunnah. Pegang, sudah. Pegang. Ucapan semua manusia bukanlah hujjah. Maka apapun yang sesuai dengan Alkitab dan Sunnah serta ijma, diterima. Yang tidak, tidak diterima. Kemudian lebih merinci. Kalau terjadi perselisihan, penyelisihan, ditinjau dua tinjauan. Apa yang pertama? Bentuk perselisihannya, al-mukhalafah. Bentuk penyelisihannya itu apa? Perkara manhaj, usul, akidah, atau perkara ijtihadiyah, fikhiyah. Dia berbeda dengan saya. Kenapa? Kalau Anda, Mas, itu sholat sami'allahu liman hamidah qabat. Kalau dia, wah enggak, sami'allahu liman hamidah, irsal, harus lurus. Berselisih ya, apa ini? Oh, ijtihadiyah. Beda ya. Yang satunya lagi enggak? Ya, bagaimanapun, dia kan punya kebaikan. Walaupun saya tahu, dia itu ahli bid'ah. Namun coba, daripada Anda tidak bisa belajar bahasa Arab, tapi nahunya jos loh dia. Lebih baik belajar. Antum ambil nahunya, buang akidah asyariahnya. Demikian ya. Maunya seperti itu. Oh iya, bagus kalau gitu. Ini perkara Pak, usul. Antum tidak sadar. Dulu ketika kita belajar Tuhfah Tsaniyah, nah, ternyata ketika memang bukan belajar kepada Ahlus Sunnah, ini tidak nyaman dan tidak aman. Lihatlah dalam Tuhfah Tsaniyah, Allah yarham mu'allifahu, semoga Allah merahmati mu'allifnya, rahimahullah, mau digiring kita kepada akidah Mu'tazilah sejak menerangkan definisi al-kalam. Baru pertama, al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufid, al-kalam huwa ibaratun, ya, amma yahsulu bihil fa'idah. Mereka cuma gitu aja, yaitu ungkapan segala sesuatu yang bisa memberikan fa'idah, sawa'un kana khotton aw lafzon, sama saja bentuknya tulisan atau lafadz yang diucapkan. Ini kalam menurut mereka, ya. Kalam, lafadz adalah, ini kalam menurut mereka adalah secara bahasa ibarat yang bisa memberikan pemahaman. Tulisan, gambar tengkorak begini, dipahami enggak? Dipahami? Apa artinya? Hah? Bahaya, ya. Tanda panah. Gini dicoret juga, artinya apa? Dilarang belok ke sana ya. Berarti ini kalam. Ternyata mau digiring kepada akidah Mu'tazilah. Apa? Yaitu menafikan sifat kalam dari Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Tidak ada di sana suara dan huruf. Yang penting difahami. Nah, digiring kepada akidah Asy'ariyah yang menyatakan Al-Quran kalamun nafsi. Bukan ucapannya Allah, bukan firman Allah, namun ucapannya Jibril yang mengungkapkan apa yang Allah inginkan, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan pemahamannya Al-Qur'an, bukan pemahamannya ahli sunnah. Suf, ya, lihat di sini. Oh, alhamdulillah kita belajar kitab tersebut kepada para ahli sunnah, jadi diterangkan. Jadi diterangkan. Kalau tidak, kita akan terbawa. Oh, ya. Berarti prinsip demikian. Oh, berarti ini perkara prinsip kalau begitu, ya. Berselisih prinsip. Ini satu contoh. Contoh. Jadi bagaimana? Kalau kita belajar bagaimana? Unduru aman ta'khudu dinakum. Lihat kepada siapa engkau belajar. Apakah ahlu sunnah atau bukan? Nah, demikian. Nah, ini yang harus kita indahkan. Karena inilah prinsip salafuna soleh barakallahu fikum. Maka di sini kita lanjutkan. Dilihat jenis penyelisihannya. Dilihat yang kedua kepada siapa yang menyelisihi. Maka di sini akan dirinci. Maka kata beliau, fal mukhalafa indahum ala darbaini. Perselisihan, penyelisihan. Sekarang tinjauan pertama, penyelisihan. Ini di sisi ahlu sunnah ada dua macam. Kalau di diagram ditinjau dua. Bentuk perselisihan dan orang yang menyelisihi. Sekarang bentuk penyelisihannya ada dua macam. Ke bawah, ini nanti ya. Ada dua macam. Apa? Yang pertama, al-qismul awal mukhalafatun hiya mauridul niza'i wa masrahun lirra'yi wal ijtihad. Perselisihan yang di sana merupakan tempat yang memang berselisih para ulama dari zaman dahulu, dan dibolehkan di dalamnya ijtihad dan pendapat. Bolehnya ijtihad dan pendapat. terjadi di zaman sahabat radhiyallahu anhum, mereka di dalam memahami sabda Nabi, la yusalliyanna ahadun illa fi bani Quraidah, tatkala mereka telah usai dari perang Uhud, maka diberitakan oleh malaikat bahwasanya bani Quraidah mereka melanggar janji. Maka Rasulullah yang hampir menanggalkan atau sudah menanggalkan baju perangnya diperintahkan malaikat untuk kembali menyerang bani Quraidah. Maka supaya para sahabat berantusias atau mereka bergerak cepat, Rasulullah mengatakan la yusalliyanna ahadun illa fi bani Quraidah. Janganlah salah seorang di antara kalian sholat asar kecuali di bani Quraidah. Maka sahabat berselisih. Fa adraqatkumus sholatul asru fit tariq. Maka ternyata di tengah perjalanan datang waktu asar. Maka mereka berselisih. Sebagian menyatakan maksudnya Nabi supaya kita bergerak cepat sehingga waktu asar sudah di bani Quraidah, bisa sholat asar di sana. Yang lain enggak. Enggak, lafadznya jelas tidak boleh sholat asar kecuali di bani Quraidah. Maka sebagian sholat di tengah jalan, sebagian tidak. Nah, perselisihan bukan? Perselisihan. Apakah ini usul atau ijtihad yang dibolehkan? Ijtihad yang dibolehkan. Nah, ini demikian. Ini satu contoh. Dan contoh yang lain banyak dalam perkara fikhiyah dan seterusnya. Ini demikian. Maka bagaimana yang seperti ini? Seperti dalam tata cara sholat, alhamdulillah, dalam tata cara sholat dan yang lainnya dalam perkara fikhiyah, apa yang terjadi seperti ini? Maka kata beliau, fahadihi, maka yang seperti ini, la yasribu ahadun fiha alal akhar, seorang tidak boleh mencacat kepada yang lainnya kalau memang didasari dengan pertimbangan qawaid yang benar. Pertimbangan qawaid yang benar. Yang salah kalau perasaan, tapi saya cocoknya ini bukan ilmu. Bukan ilmu. Nah, saya cocoknya ini bukan ilmu. Sekali lagi, kalau dia punya pertimbangan qawaid ijtihad, tadi katakan ijtihad, berarti dengan qawaid yang benar, maka la yasribu ahadun alal akhar, tidak boleh seorang mencela kepada yang lainnya. Bal yubayyinur rajih indahu bidalilihi, lihatlah, namun kewajiban dia menerangkan yang rajih, yang benar pendapat ini, yang lebih dekat kepada Nabi adalah ini, bidalilihi, dengan dalil-dalilnya, argumennya dia apa. Naam, attahiyatu lillah wassalawat thayyibah, attahiyatu lillah, tahrik dengan ini. Tidak, yang penting saya kan ini, tahrik saja, lebih cocok bagi saya. Kalau saya lurus saja, kenapa? Lebih konsentrasi bagi saya. Dan seterusnya. Apa dalil Anda? Apa dalil Anda? Terangkan. Maka dilihat, dijawab para ulama, lah, yang cocok atau yang rajih adalah tidak tahrik. Kenapa? Dikarenakan hadis yang menerangkan tentang tahrik, di sana adalah hadis rawinya, salah seorang rawinya menyelisihi 14 rawi yang lebih kuat dan lebih thiqah, sehingga hadisnya syad, namanya hadis yang janggal. Nah, syad menyelisihi rawi yang satu, menyelisihi yang banyak atau yang lebih thiqah, maka yang demikian ditolak. Inilah dasarnya, bukan kita mendustakan hadis Nabi, namun karena hadis ini menyelisihi, ada penyelisihan di sana, sehingga ditolak. Ditolak. Sisi pertama. Sisi yang kedua, mereka para ulama yang mensahihkan atau menghasankan hadis tersebut ternyata berselisih dengan maksud kaifiyah tahriknya. Apakah begini atau begini atau begini atau kapan? Caranya berbeda? Beda. Yang kedua, tempatnya pun berbeda. Sebagian menyatakan indah doa, ketika berdoa. Yang lain mengatakan dari awalnya. Nah, sehingga adalah lebih rajih diam. Diterangkan dalilnya. Kalau sudah seperti ini, wah, tapi saya melihat ini Syekh Al-Albani rahimahullah, seperti beliau mempertahankan ini. Dia seperti ini, kau jawab seperti ini, 14 tahun aku sudah siapkan jawabannya. Beliau mujtahid. Naam. Rahimahullahu taala tidak mencela kita kepada beliau. Bahkan tarahum alaihi, mendoakan rahmat atas beliau. Dan jazahullahu khairan, semoga Allah memberikan balasan yang baik dengan meluaskan kuburannya, menerangi kuburannya, serta menjadikan beliau rahimahullah orang yang mendapatkan nikmat kubur, yang mana beliau telah memberikan khidmah yang besar kepada Islam ini. Nah, ini masya Allah, kita tidak mencela sama sekali. Nah, ini demikian, paham di sini ya. Namun kita menerangkan yang roji bagaimana. Bayanan syafian kafian, dijelaskan dalilnya dengan penjelasan yang syafian kafian, bisa mengobati dan mencukupi. Ini sebagai contoh. Nah, barakallahu fikum. Maka ini yang pertama. Kalau memang demikian, maka selanjutnya kata Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala, munsifan hatta yakunal mutalaqqi, hatta yakunal mutalaqqi ala basiratin wa bayyinatin minal amr. Diterangkan dalil-dalilnya, sisi kuatnya mana, sisi lemahnya pendapat yang kedua apa, sehingga menjadikan orang yang menerima tadi, dia itu basiroh, betul-betul di atas basiroh, ilmunya jelas, atas dasar ilmu. Ini demikian, bukan ya yang penting saya kan Ustadz Fulan seperti ini, Ustadz Fulan seperti ini ya. Namun tanyakan kepada ustadznya, dalilnya apa Anda seperti ini. Tadi sudah dijelaskan sama Syekh Ubaid, ucapan dan amalan seseorang tidak terkandung padanya hidayah dan cahaya. Nah, ini satu. Ini jenis yang pertama. Allahu musta'an. Punya cukup enggak ya? Nah, khawatir antum nanti salah paham kalau ini enggak selesai. Khairan insyaallah. Yang kedua, jenis yang kedua. Malaysa fihi majalun lil ijtihadi wa la yuqbalu ar-ra'yu. Perkara yang tidak dibolehkan di dalamnya ijtihad, dalam perkara akidah, dalam perkara usuluddin. Ini tidak boleh di sana ijtihad. Kenapa? Karena yang namanya perkara akidah adalah tauqifiyah, baku datangnya dari Allah dan Rasulnya. Cukup kita datang, menerima, yakini, amalkan. Demikian. Maka ini fahadha huwalladhi yushaddiduna fihi wa yastankiruna 'alal mukhalif fihi. Maka inilah perkara yang kita harus kencang. Perkara kita kan kencang. Naam, harus kencang dan selalu mengingkari orang yang menyelisihinya. Naam, termasuk perkara usuluddin adalah perkara, lihatlah, al-wala wal baro. Inilah ditegakkannya di sini. Adalah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada beliau. Naam, dua orang dari Basrah. Ma'bad, naam, yaitu Humaid bin Abdurrahman dan Yahya bin Ya'mur. Menceritakan kepada beliau bahasnya di Basrah, Ma'bad al-Juhani. Berbicara tentang masalah takdir Allah. Berbicara. Sesungguhnya manusia itu melakukan segala sesuatu itu dengan kehendak dirinya saja. Allah tidaklah memiliki andil dalam ilmunya yang azali. Nah, demikian buktinya. Coba Anda kepengin makan, kalau menggerakkan tangan kan bisa makan. Anda kepengin kenyang, namun gak mau gerakkan tangan, gak mau makan, kira-kira kenyang gak? Tidak kenyang. Dengan akal, istilahnya demikian. Maka dilaporkanlah kepada Abdullah bin Umar. Lihatlah bagaimana sikap Abdullah bin Umar. Ini iman kepada takdir. Bersamaan dia orang yang sholat, membaca Al-Quran dan seterusnya. Kata Abdullah bin Umar, kalau kalian kembali ke Basrah, akhbirhum, beritahukan kepada mereka, inni bari'um minhum, aku berlepas diri, baro, benci, berlepas diri, ingkar kepada mereka. Wahum buro'a'u minni, dan mereka pun lepas dari kami, barisan para sahabat. Tersedut. Nah, tegas. Nah, keras dalam perkara yang memang harus keras. Karena ini perkara perselisihan usul akidah. Nah, maka di sini kata beliau, yastankiruna 'alal mukhalif fi. Betul-betul tegas di dalam mengingkari orang yang menyelisih di dalamnya. fayaruddunahu biddalil, membantah mereka dengan dalil-dalil. Naam, dengan dalil-dalil. Wa ghardhuhum min dalika. Namun ingatlah, tujuan, tendensi mereka di dalam membantah dan bersikap keras kepada orang yang menyelisihi, ayyakuna tadayyunu lillahi azza wa jalla khalisan safia min kullil muqtirat muqaddirat, yaitu supaya orang beragama kepada Allah dengan cara yang bersih, murni, kosong daripada kotoran-kotoran. Telah dilewati oleh kita hadis Hudzaifah. Rasulullah bertanya, dia bertanya, apakah setelah kebaikan ada kotoran, ada kejelekan? Iya. Setelah kejelekan akan datang kebaikan? Iya. Orang masuk Islam namun di dalamnya ada kotorannya. Nah, siapakah mereka? Orang yang mereka mengambil sunnah bukan dengan sunnahnya Nabi. Nah, inilah yang dikerasi di sini. Nah, khalisan min syaibati syirki wal bid'ah, bersih dari kotoran kesyirikan dan kebid'ahan. Nah, ini di sini dalam perkara akidah. Ini sisi tinjauan yang pertama. Tinjauan yang pertama, insyaallah dipahami. Bagaimana kita mengetahui ini perkara usul ataupun perkara furu'? Kembalinya kepada bagaimana para ulama dan orang-orang yang mumpuni ahlinya membaca. Nah, bukan antum yang menilai, tapi kan ini perkara furu'. Wong buktinya ada dalil-dalilnya. Ingat, mereka bisa mengelabui dalil, dipelintir, dimanipulasi, dipotong, ataupun juga dikelabukan. Nah, sehingga kembalinya adalah kepada para ahlinya. Kemudian sisi yang kedua, ini meringkas, gambaran aja. Sisi yang kedua sebagai gambaran pertemuan yang akan datang, yaitu ditinjau kepada apa? Hah? Kepada al-mukhalif, orang yang dia itu menyelisihinya. Maka kan ditinjau di sana. Syekh Ubaid membagi menjadi dua tinjauan. Kalau yang menyelisih pertama adalah ahlus sunnah, yang kedua ahlul bidah. Siapa yang menyelisih? Ahlus sunnah, ahlul bidah. Al-Allama Syekh Rabi hafizahullah membagi menjadi tiga. Ahlus sunnah dibagi menjadi dua. Nah, yang menyelisih dibagi menjadi dua. Apakah ini orang yang dia itu tujuannya mencari kebaikan sehingga kalau dinasihati kembali, atau orang yang mengikuti hawa nafsu, dinasehati tidak kembali? Nah, lah ini nanti insyaallah dalam pertemuan yang akan datang. Ini supaya antum tidak salah penerapan nantinya, insyaallah dalam pertemuan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan tentang bentuk tinjauan ahlus sunnah dikala terjadi perselisihan. Nah, ini demikian ya. Sehingga di sini barakallahu fikum, perselisihan-perselisihan yang ada, antum tidak akan bingung jadinya. Kembalinya kepada para ulama yang disambungkan oleh mereka para asatidah al-fudala jazahumullah khairan, yang mereka gigih memperjuangkan dan menjaga dakwah ahli sunnah wal jamaah dari berbagai penyimpangan. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dan meluruskan hati kita serta menguatkan kaki-kaki kita di atas berpijak di atas sunnah ini. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat yang singkat ini, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.